Bila cinta ini tak bisa untukmu, meski raga ini selalu bersamamu, temani malammu bagai tabir hitam di hidupku. Separuh hati ini bermain dalam hatimu, meski beri tak bisa jujur padamu. Tuhan, darimu nafik hatiku ini, maafkanlah aku. Bukan maksudku mengkhianati dirimu, meski hatiku yang tak pernah memilikmu. Biar sudah, kenyataan ini mengalir seperti air.